Kondisi pagi gini, kantor udah keos kayak pasar. Biar mood gak ikutan keos, aku bikin choco drink aja deh. Wih, gak sabar deh nikmatin choco drink. Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Belgian coklat taste-nya so smooth, so rich banget. Minum anget-anget gini. Melting di mulut. Nanti siang atau malam bikin choco drink yang dingin biar mood kalem terus. Choco drink, my mood booster.